Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-'azhim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umur muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, pertama kali saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk segenap pengurus DKM yang telah berkenan mengizinkan mendukung. Demikian juga ikut serta aktif hingga terselenggaranya acara ini biiznillahi azza wa jal. Semoga apa yang telah diupayakan menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan juga kegiatan semacam ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Azza wa Jal untuk segenap kaum muslimin. Demikian juga dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa mencatatkan keikhlasan untuk kita semua di dalam setiap ucapan dan amalan kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat dan bertambah, era demi era kemudian berganti, teknologi semakin cepat meningkat. Akan tetapi kita menyaksikan sebuah kenyataan yang pahit. Peningkatan teknologi, peningkatan ilmu pengetahuan ternyata tidak seimbang dengan peningkatan nilai-nilai agama. Kita menyaksikan kaum yang disebut sebagai kaum terpelajar melakukan tindakan-tindakan yang brutal, meskipun tidak semua, tetapi itu sudah cukup menjadi sebuah gambaran. Demikian juga kaum yang terdidik mencapai strata-strata pendidikan yang luar biasa. Gelar dan titel juga dimiliki, jabatan pun demikian. Akan tetapi waliyadubillah, perilaku demikian juga akhlaknya tidak begitu terpuji. Maka kita pada akhirnya tidak akan merasa heran, pada akhirnya kita pun tidak akan pernah kaget ketika melihat, mendengar, menyaksikan bahwa ada seseorang yang memiliki tingkatan strata tinggi ternyata melakukan sebuah kejahatan. Kita sudah tidak kaget lagi. Melakukan korupsi, perampokan, penipuan, kejahatan seksual, asusila. Dan kita bisa menyebut setiap tindakan kejahatan. Pasti ada. Maka hal yang seperti ini semestinya diimbangi dengan nilai-nilai agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur kehidupan manusia ini. Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan aturan-aturan untuk mereka. Agar kehidupan di dunia ini menjadi stabil, aman, tentram, mendapatkan naungan berkah dan rahmat dari Allah azza wa jalla. Dalam beberapa kasus, membuat hati kita terhenyak, kaget. Kadang-kadang kita mencapai sebuah sikap yang tidak percaya. Apa benar kejadian seperti itu? Apakah mungkin seorang manusia melakukan hal-hal yang sangat kejam sedemikian itu? Beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, telah ditemukan bayi di daerah kami di Solo, Jawa Tengah. 2-3 hari yang lalu ditemukan bayi dalam keadaan telah mengenaskan. Ditemukan di semak belukar dalam keadaan mulutnya tertutup dengan lakban. Ditutup dengan lakban agar tidak menangis dan mengeluarkan suara. Badannya sudah biru lebat. Kita akan melihat kejadian seperti ini seakan-akan apa mungkin manusia bisa berbuat seperti itu. Tetapi kenyataannya ada. Kenyataannya ada. Bayi dibuang begitu saja, masih berumur beberapa hari. Sungguh biadab dan kejam. Ditutup mulutnya dengan lakban. Tahu lakbannya? Ditutup. Seorang kakek tega memperkosa cucunya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Kita sudah tidak kaget dengan berita seperti ini. Dan kita bisa menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan puluhan bahkan ratusan kasus. Kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Meskipun kejahatan terbesar di muka bumi ini adalah kesyirikan. Kejahatan terbesar di muka bumi adalah kesyirikan. Begitu mudahnya kita menjumpai saudara-saudara kita kaum muslimin tunduk, sujud, rukuk di hadapan sebuah kuburan yang besar dan diagungkan, meminta, menyeru, memanggil nama orang yang telah dikuburkan di sana. Sesuatu yang secara fitrah dan akal sehat manusia saja, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima. Mereka yang sudah meninggal dunia tidak akan mungkin bisa memberikan apa-apa untuk kita. Bahkan kitalah yang seharusnya mendoakan untuk mereka. Akal manusia betul-betul diinjak-injak, dibodohkan, dijahilkan dengan kegiatan-kegiatan kesyirikan semacam itu. Waliyadzubillah. Ini semua ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, muncul karena ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu-ilmu agama. Demi mendapatkan cinta seorang wanita, seorang pemuda rela mendatangi dukun-dukun dan paranormal, kemudian membuat jampi-jampi agar si wanita itu jatuh hati. Bahkan kalau perlu, jika wanita itu telah menjadi istri orang lain, maka dia berpesan kepada Mbah Dukun, "Mbah, tolong, hati saya sudah tidak bisa dipisahkan dari wanita itu." Begitu kan? Tolong pisahkan dia dengan suaminya, buat dia benci dengan suaminya. Setelah itu alihkan hatinya kepada saya, Mbah. Oh gampang, Le. Sediakan ayam hitam dengan kain mori putih, jangan lupa dengan biji jambenya, serta jarum-jarum yang terbuat dari perak. Jadi itu akhirnya terjadi. Wanita itu kemudian tanpa ada sebab membenci suaminya, melihat suaminya seolah-olah makhluk yang menakutkan. Lama-kelamaan suaminya pun sebagai manusia yang biasa tidak sabar, dicerai. Datanglah si laki-laki itu, kemudian menikah. Bukan di atas cinta yang suci dan cinta yang sebenarnya, tetapi cinta yang dibangun di atas jampi-jampi ilmu hitam. Dan ini sudah banyak terjadi. Mohon doa restu, mohon ini dan itu kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesungguhnya telah menanamkan kepada kita umat Islam banyak prinsip dan konsep hidup yang sudah matang, tidak ada sedikit pun kekurangan dan cacatnya. Siap kita terima, siap kita terapkan, dan kita siap untuk merasakan hasilnya. Sebuah kesempurnaan ditawarkan oleh Islam. Maka apakah kita termasuk mereka yang menyambut tawaran Islam tersebut ataukah tidak? Nah, nilai-nilai agama yang semacam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya satu persatu kita pelajari. Karena di dalam konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam, kita akan menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik menyelesaikan masalah tanpa masalah. Salah satu prinsip dan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsep kesabaran. Konsep kesabaran. Konsep ini begitu penting dan sangat memiliki peranan di dalam tiap lini kehidupan kita. Tanpa konsep kesabaran, tanpa konsep ketegaran, maka seorang manusia itu akan mudah goyah. Maka tidak sedikit saudara-saudara kita mengalami depresi dan stres. Rumah sakit-rumah sakit jiwa kewalahan untuk menampung pasiennya. Monggo silahkan dicoba, barangkali ada waktu kita mengunjungi rumah sakit jiwa. Kalau saya sudah pernah melakukannya, tapi bukan sebagai pasien, alhamdulillah. Bukan sebagai pasien. Karena dengan melihat secara langsung kondisi dan keadaan mereka, para pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan jiwa, kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa nikmatnya hidup di dunia? Kalau waktu kita habiskan di atas ranjang, menggunakan piyama khusus pasien, dikerangkeng, dijeruji dengan besi-besi yang kuat, baru beberapa jam dilakukan diberikan suntikan penenang, tidur, banyak aktivitas dunia yang kita tinggalkan, apalagi ibadah, sangat sulitnya. Seakan-akan kita hidup di sebuah ruangan yang tertutup. Dengan melihat kondisi seperti itu secara langsung, ma'asyiral muslimin, kita akan mudah dan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari situ pula kita akan melihat ternyata sebab-sebab munculnya penyakit kejiwaan itu sebenarnya banyak dari hal-hal yang sepele. Tidak lulus ujian penerimaan PNI dan Polri. Banyak di antara mereka yang tidak mampu, akhirnya kalau sudah keluar uang banyak, hutang lagi, gak kuat, akhirnya depresi, masuk rumah sakit jiwa. Wadidah. Ada yang cintanya ditolak. Ada di antara mereka yang tidak lulus ujian akhir nasional. Ada di antara mereka yang gagal untuk mendapatkan kursi yang diperjuangkan melalui sebuah pemilihan. Ada di antara mereka karena bisnisnya rugi, tokonya terbakar, rumahnya dirampok. Ada pula di antara mereka yang depresi dan stres karena orang yang dia cintai meninggal dunia. Orang yang dia cintai meninggal dunia. Entah itu istrinya, ataukah dia suaminya, orang tuanya, anaknya, atau siapa yang dia cintai dan dia kasihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, Islam sudah menjelaskan konsep yang matang. Sebelum ini semua terjadi, maka kita harus mempersiapkan mental dan kondisi jiwa kita sebaik-baiknya. Nilai kesabaran perlu kita tanamkan, sehingga kita menjadi hamba yang sabar, hamba yang tegar, siap menghadapi semua keputusan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita. Karena kita yakin, siap-siap bahwa apapun yang terjadi itu adalah kemauan dan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanyalah menerima dan menjalankan, berusaha dan berikhtiar, tambahkan dengan doa sebagai tanda kelemahan kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, saat nilai-nilai kesabaran itu benar tertanam di dalam hati, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Semua menjadi mudah. Urusan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang jelimet, tidak ada yang ribet. Semua dihadapi dengan senyum. Semua dihadapi dengan hati yang lapang. Semua dihadapi dengan jiwa yang luas. Apapun yang kita hadapi, maka itu akan menjadi mudah. Biiznillahi azza wa jalla. Oleh karena itu kita sering sekali diingatkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, agar kita terdorong untuk mengucapkan untaian doa yang sejak kecil sudah kita hafalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bentuk sebuah kesempurnaan sikap seorang hamba untuk memasrahkan dirinya dan apa yang dia miliki hanya untuk Allah azza wa jalla. Ini sebuah kesempurnaan sikap seorang hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini sudah tertanam kuat, apalagi yang tersisa? Apakah ada yang membuat kita bersedih nantinya? Apakah ada sesuatu yang bisa membuat kita kemudian berputus asa? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan kita patah semangat? Sudah tidak ada lagi. Seandainya pun muncul kesedihan, seandainya muncul keputusasaan atau patah semangat, itu tidak akan terlalu lama. Segera berlalu. Badai pasti berlalu. Karena kita sudah memahami, meyakini dengan sebaik-baiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini semua lillah, milik Allah. Karena kita adalah milik Allah, Allah yang mengatur kita, Allah yang menentukan. Bukan kita yang mengatur, bukan kita yang menentukan. Kita hanya berikhtiar dan berusaha. Jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita miliki pun itu sebenarnya milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, yang terjadi di sekitar kita, itu sudah di bawah garis kekuasaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Karena siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Tidak akan mungkin kita akan lari dari tanggung jawab. Tidak akan mungkin kita beralasan kepada Allah Azza wa Jalla, oh ya Allah begini dan begitu. Tidak. Apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu." Ini sudah konsep yang matang, masyaallah muslimin. Kesempurnaan sikap seorang hamba. Barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu, yarah, pasti dia akan melihat dan menyaksikan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan itu, Allah Maha tahu. Allah yang akan membalas keburukan itu. Ketika kita bisa mencapai tataran seperti ini, oh, semuanya mudah, semuanya indah, semuanya bahagia. Kita yang bekerja mungkin tidak diketahui oleh orang, tapi tidak pernah mendapatkan pujian, bahkan celaan, tidak pernah sakit hati. Karena Allah lah yang melihat apa yang kita perbuat, dan Allah lah yang membalas, bukan manusia. Ketika kita disakiti oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, buat apa kita bersusah payah untuk membalas kejelekan dan keburukan? Balaslah keburukan dengan maaf. Sekalipun kita tidak mengetahui siapa yang berbuat buruk itu, Allah yang Maha melihat. Karena Allah menyatakan tadi, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran." Kalau di dunia kita tidak bisa memperoleh keadilan, pasti pada hari kiamat nanti keadilan itu Allah berikan untuk kita, pasti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, konsep ini perlu ditanamkan sekuat-kuatnya, dipancangkan sedalam-dalamnya, agar pohon kesabaran itu betul-betul kokoh dan berbuah. Al-Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau akan menuturkan sebuah kisah. dengan kisah ini, marilah kita bercermin. Seperti apakah wajah? Seperti apakah sikap kita selama ini? Apakah sudah baik ataukah belum? Apakah sudah tepat ataukah tidak? Itulah fungsi cermin. Dengan cermin kita bisa memperbaiki, melihat, oh yang kurang di sini, yang perlu diperbaiki ini. Maka kisah yang dibawakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sesungguhnya cermin bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, muslimah dan mukminah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang sejak usia 10 tahun lebih dititipkan dan diamanahkan oleh ibunya yang tercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba dari Mekah di Madinah untuk melaksanakan perjalanan suci hijrah ila Allah, melaksanakan hijrah menuju ridha Allah azza wajalla, maka di antara peristiwa-peristiwa pertama yang terjadi dan dialami Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah adalah datangnya seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim datang dengan menuntun anaknya yang masih kecil, Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hadza waidimuk. Wahai Rasulullah, ini anak kecil akan menjadi pelayan Anda wahai Nabi. Terimalah dia. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam, anak kecil yang bernama Anas bin Malik itu diterima dengan senang hati. Karena memang secara garis keturunan dan nasab Ummu Sulaim masih saudara jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mulai sejak itu Anas bin Malik menjadi orang penting dan orang dekat, memiliki akses langsung dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah khadimun Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah pelayan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sangat dekat dengan Nabi dan keluarganya. Sehingga Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari seribu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik untuk kita umat Islam. Adapun ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang hidup menjanda tanpa suami. Namun Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha minal ladzina istajabu li da'wati Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk wanita yang menyambut baik ajakan dan seruan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka cahaya iman itu betul-betul sudah masuk ke dalam relung hati Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, menjadi wanita yang mukminah, wanita yang tegar, wanita yang sabar, wanita yang baik hati dan dermawan radhiyallahu taala. Suatu hari, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, datang seorang laki-laki melamar Ummu Sulaim. Laki-laki itu dikenal dengan namanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Saat itu Abu Talha masih dalam keadaan musyrik, belum menyentuh batas-batas iman, menyampaikan lamaran kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Abu Talha, wallahi ma mithluka yurad, walakin imra'atun muslimatun wa anta rajulun kafir. Wahai Abu Talha, laki-laki seperti Anda ini tidak pantas ditolak lamarannya. Karena Abu Talha itu adalah orang yang baik, sifat laki-laki yang baik semua terkumpul di dalam diri Abu Talha. Ia penuh perhatian, sabar, lemah lembut, bisa memberikan perlindungan kepada kaum wanita dan seterusnya. Sifat-sifat laki-laki yang baik itu ada pada diri Abu Talha. Akan tetapi kata Ummu Sulaim, sayangnya wahai Abu Talha, walakin imra'atun muslimatun wa anta rajulun kafir, saya ini wanita muslimah, engkau laki-laki yang kafir. Secara keyakinan tidak mungkin kita bisa bersatu. Tapi kalau Anda mau wahai Abu Talha masuklah ke dalam Islam, aku akan terima lamaran ini. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab Ummu Sulaim memberikan hidayah dan taufik kepada Abu Talha masuklah ke dalam Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kata para ulama, fakana khairul muhur fi tarikhil Islam. Mahar yang ditentukan oleh Ummu Sulaim yaitu masuk Islam merupakan mahar terbaik di dalam sejarah Islam. Bukan mahar dalam bentuk fisik, benda dan materi juga. Saya siap menjadi istrimu asalkan engkau menjadi muslim, cukup. Ucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selesai. Menikahlah Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Sebuah keluarga kecil baru terbentuk di kota Madinah. Terbentuk di kota Madinah. Terdiri dari Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pun bergembira. Pasangan yang serasi, pasangan yang ideal. Laki-lakinya saleh, yang wanitanya saleha. Sama-sama menginginkan kebaikan, sama-sama tunduk dengan ajaran-ajaran Islam. Orang yang termasuk orang-orang yang mencintai dengan tulus, mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Grafik kehidupan manusia sebenarnya secara garis besar sudah bisa dipastikan. Ada saat naik, ada saat dia harus turun. Ada masa-masanya kita mendapatkan limpahan rahmat, rezeki, karunia, jaya, sukses. Tetapi ada saat-saat kita harus merasakan betapa pahitnya jatuh dari kesuksesan. Gagal dan demi gagal. Nikmat dan rezeki itu semakin lama semakin hilang, sedikit demi sedikit. Ini sudah grafik pasti dalam kehidupan kita. Namun disinilah rentang waktu yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk membuktikan apakah kita benar-benar hamba yang beriman, yang percaya dan tawakal kepada Allah Azza wa Jal disertai dengan ikhtiar, ataukah kita termasuk hamba yang tidak jujur sehingga kita kemudian putus asa, berhenti di tengah jalan. Karena setiap kali ada grafik naik, pasti turun. Tetapi ingat juga, setelah grafik itu turun, pasti ada masa-masa kita naik. Bismillahi azza wa jal. Dan yang kita pertahankan sebagai seorang muslim, agar grafik ini tetap terus di atas. Sampai kita meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang mendapatkan limpahan ridha dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata semua ini juga tidak lepas dari kehidupan Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Setelah mereka menikah menjadi sebuah keluarga kecil, Allah berikan karunia untuk mereka seorang anak. Lahir anak pertama laki-laki jenis kelaminnya. Siapa yang tidak bahagia, siapa yang tidak senang? Pasangan hidup menikah punya anak keturunan laki-laki lagi, fitrah manusia. Ini karunia Allah Azza wa Jalla limpahkan. Seperti itu juga kita. Kalau kita feedback kembali ke belakang, coba kita telusuri lagi sejarah hidup kita, pasti ada masa-masa seperti itu kita sukses, naik, senang, bahagia. Tapi tunggu saja, tidak akan mungkin keadaan itu terus menerus demikian. Pasti ada saat-saat ujian. Disitulah kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Minas sadiqin am minal kadibin. Termasuk hamba yang jujur ataukah hamba yang dusta. Dalam pernyataannya sebagai hamba yang memasrahkan dirinya sepenuhnya, sebuah kesempurnaan sikap kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah anak laki-laki pertama itu lahir dalam keadaan yang senang, bahagia, senang-senangnya punya anak laki-laki pertama, lucu, mungil, menyejukkan pandangan mata, buah hati, kata kita, betul-betul buah hati. Kemana-mana selalu dipikirkan. Lihat anaknya sedikit sakit aja sudah wah gelisah, cemas, ini gimana ini. Nah, pada saat seperti itu Allah menguji hamba-hambanya. Anak tersebut jatuh sakit. Orang tua mana yang tidak gelisah? Orang tua mana yang tidak resah melihat anak yang sangat dikasihi dan dicintai kemudian jatuh sakit? termasuk Abu Talha dan Ummu Sulaim, dirawat dengan sebaik-baiknya. Hingga suatu saat Abu Talha radhiyallahu ta'ala memiliki keperluan untuk keluar rumah. Keluar rumah beliau radhiyallahu ta'ala, sementara sang putra dirawat dan diperhatikan oleh ibunya yang tercinta Ummu Sulaim. Baru saja Abu Talha meninggalkan rumah tersebut, Allah Azza wa Jal meningkatkan ujian. Anakku meninggal dunia. Kita kembali kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah punya konsep ini matang, enggak ada yang sulit. Tidak akan ada lagi raungan tangisan, ya Allah, anak laki-lakiku pertama engkau ambil. Saya pernah mendengar seorang wanita menangis histeris, menjerit-jerit sambil menggoyang-goyang tubuh suaminya yang telah menjadi jenazah, sambil mengatakan, ya Allah, kenapa suamiku yang engkau ambil, bukan suami orang lain saja engkau ambil. Wajar ya, mungkin dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan sedih mengucapkan kata-kata seperti ini. Apa jadinya kalau ternyata suami orang lain juga yang meninggal? Apakah istri orang itu juga mengatakan, ya Allah, jangan suamiku, suami orang lain saja? Kan begitu. Ini karena konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu belum ter. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudahlah. Memang kita ini milik Allah. Allah mengambilnya kembali, Allah menjemputnya. Nah, itu di luar batas kemampuan dan rencana kita sebagai manusia. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala adalah cermin bagi kita. Ummu Sulaim adalah cermin bagi kita. Seorang wanita yang tegar dan sabar semacam ini. Oleh Ummu Sulaim, jenazah sang putra dimandikan, dikafankan, dimakamkan saat ayah dari sang bayi itu sedang pergi, tidak berada di rumah. Kalau zaman sekarang, jangankan anak meninggal, anak jatuh dan sakit saja, suaminya yang di kantor ditelepon, "Pak, papa, anaknya jatuh nih, cepat segera pulang, bawa ke rumah sakit." Padahal lecet-lecet biasa saja. Ya sebenarnya wajar, manusiawi, seorang ibu khawatir. Nah, tetapi sikap yang cermat, mempertimbangkan semua kondisi. Jangan-jangan suaminya sedang sibuk, suaminya sedang nyetir di mobil di tengah jalan. Kalau dapat kabar seperti itu, apakah tidak justru membuat pikiran ini dan itu dipikirkan, dipertimbangkan baik-baik. Bukan untuk kaum istri dan kaum wanita saja, kita pun demikian. Menyampaikan sesuatu harus memperhatikan waktu, tempat, dan cara. Belum tentu sesuatu yang baik kita sampaikan itu bisa berakhir dan berujung dengan kebaikan juga. Belum tentu. Karena kita salah memilih waktu, yang baik berubah menjadi buruk. Karena salah memilih tempat, yang baik akhirnya menjadi salah paham. Karena cara penyampaiannya yang tidak tepat, sebenarnya itu baik, akhirnya membuat orang sakit hati dan tersinggung. Kan begitu. Harus diperhatikan etika di dalam berkomunikasi, waktu, tempat, dan cara penyampaian. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala adalah cermin bagi kita radhiyallahu anha. Sabar, dirawat, proses pemakaman selesai. Semua dihadapi oleh Ummu Sulaim dengan hati yang lapang, menerima, ridha, dan sabar. Bahkan Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya. Kata Ummu Sulaim, "La tuhaddithu Abu Talha hatta ana uhaddithu." Keluarganya yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah mendapatkan pesan dari Ummu Sulaim, "Kalian semua jangan menceritakan kejadian ini kepada Abu Talha. Biarkan saya sendiri yang menyampaikan kepada Abu Talha. Biar saya sendiri yang menyampaikan kepada Abu Talha." Keluarganya pun manut. Siap. Ya, sendiko jauh. Malam hari Abu Talha pulang dari keperluannya. Wajar kalau pertama kali pertanyaan yang disampaikan, "Ma fa'ala ibni?" Istriku, anakku bagaimana sekarang keadaannya? Jangan menjadi orang tua yang sama sekali gak perhatian kepada anak. Anaknya sakit, biar rasain loh. biar tahu akibatnya kalau mentang orang tua itu seperti apa. Ya tidak seperti itu. Kata Abu Talha, maka ala ibni, anakku sekarang bagaimana wahai istriku? Istrinya Abu Sulaim bukan menyambut dengan tangisan, anaknya tadi meninggal dunia. Enggak pas waktunya. Tadi seperti sudah kita singgung, menyampaikan sesuatu harus melihat waktu, tempat dan cara penyampaian. Kata Abu Sulaim radhiyallahu ta'ala, huwa askanu min makana, wahai suamiku, anakmu sekarang lebih tenang dari yang kemarin. Abu Talha memahami, oh semakin baik nih, berangsur-angsur sembuh, karena ternyata hari ini lebih tenang daripada kemarin. Apakah ada kondisi yang lebih tenang daripada kondisi orang yang mati? Kan gak bisa bergerak apa-apa orang mati itu. Tenang gitu. Abu Talha senang mendapatkan jawaban seperti ini. Sudah gak ngecek lagi, mana lihat, gitu enggak. Jawaban istrinya sudah cukup meyakinkan dan memuaskan. Alhamdulillah. Malam itu kata Anas ibnu Malik yang menceritakannya kepada kita. Qarrabat ilaihi asya'a. Maka Ummu Sulaim menyiapkan dan menghidangkan, menyajikan makan malam yang spesial. Makan malam yang spesial. Pelayanan dari seorang istri. Pelayanan yang istimewa dan pelayanan yang spesial. Tapi kita pun hidup di dunia ini siap dituntut dan siap menuntut. Kalau kita menuntut istri kita memberikan pelayanan yang spesial, maka kita sebagai suami pun harus dia memberikan pelayanan yang spesial, servis untuk kaum wanita. Servis untuk kaum wanita itu konsep di dalam Islam. Sebelum orang-orang Barat meneriakkan lady first, wanita didahulukan dan wanita yang pertama kali, Islam sudah mengajarkannya. Di negara-negara Eropa naik turun kendaraan umum ada tulisannya lady first, orang tua didahulukan, anak-anak didahulukan. Kalau ada tindakan penyelamatan pada sebuah kecelakaan atau musibah, tetap wanita yang didahulukan. Islam sudah mengajarkan seperti itu. Saling memberikan pelayanan yang terbaik. Dihidangkan makan malam. Abu Talha radhiyallahu ta'ala husan, suami pun senang, makan minum kenyangnya. Kata Anas bin Malik, malam itu Ummu Sulaim tafanna'at ahsan mimma tafanna'at qablu. Malam itu Ummu Sulaim berhias dandan secantik-cantiknya. Tidak pernah secantik itu Ummu Sulaim berdandan sebelumnya, kata Anas bin Malik. Nah, ini bentuk pelayanan berikutnya dari seorang istri kepada suami. Abu Talha sebagai seorang suami tergoda melihat istrinya dalam kondisi yang paling memukau dan mempesona. Maka Abu Talha radhiyallahu ta'ala pun tergoda. Maka malam itu pun menjadi malam panjang bagi mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selesai malam panjang dilalui berdua radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Ummu Sulaim berpikir dan memutuskan, inilah waktu yang tepat, tempat yang tepat. Dan setelah melihat suaminya puas lahir dan batin, makan malam, minum, demikian juga pelayanan yang berikutnya, tempatnya pun pas, berdua di dalam kamar, suasananya sangat romantis sekali. Kan begitu. Saat yang paling dekat antara suami dan istri. Begitu ya. Barulah Ummu Sulaim menyampaikan apa yang telah terjadi. Lihat, nilai-nilai agama itu membentuk pribadi dan karakter seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Sampai seperti ini, tegar dan sabarnya. Nah, tidak terburu-buru menyampaikan, wah ada kejadian seperti ini wahai suamiku. Bukan. Karena penerimaan orang belum tentu bisa. Nah, penerimaan orang belum tentu bisa sama. Kadang orang itu kaget, kadang orang itu tidak bisa menerima. Padahal itu benar. Maka tinggal satu cara menyampaikannya. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, wahai suamiku, ganti prolog dulu, mengantar mukaddimah. Segala sesuatu kan itu butuh segala sesuatu. Itu akan baik hasilnya kalau ada pra, ya. Pra, persiapan, pemanasan, semuanya. Gak mungkin dong mesin langsung dinyalain, cepat rusak. Kalau pengen awet ya harus dipanaskan dulu sejenak. Orang berolahraga juga seperti itu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan berat nggak mungkin langsung ke inti. Ada latihan-latihannya dulu yang disebut dengan pra. Maka kita pun demikian. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, berikan kata pengantar. Jangan bikin orang kaget. Tapi sebutkan latar belakangnya, Bapak. Saya datang kemari karena sebenarnya begini awal ceritanya. Panjang lebar. Nah, kedatangan kami ke sini untuk baru sampaikan inti poin. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha malam itu menyampaikan kepada suaminya, "Ya Abu Thalhah. Wahai suamiku Abu Thalhah. Ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin, tsumma talabu 'ariyatahum, alahum an yamna'uha?" Qala la. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha kepada suaminya Abu Thalhah, "Wahai suamiku Abu Thalhah. Menurut pendapatmu bagaimana?" Kalau kita orang Jawa, menurut kakang bagaimana? Kan gitu. Menurut kan mas pripun? Halus kan? Nah, menurut sampean bagaimana? Kalau misalnya ini dalam suasana seperti itu ya, malam yang panjang. Menurut suami bagaimana? Menurut kakang. Kalau ada sekelompok orang punya barang. Barang itu dititipkan ke sebuah keluarga. Dititipkan barang itu. Suatu saat barang tersebut diminta kembali oleh yang menitipkannya. Apakah boleh, wahai suamiku, keluarga tersebut menghalang-halangi? Oh, jangan! Apakah boleh? Lah, Abu Thalhah mendapatkan pertanyaan seperti itu tanpa tahu latar belakangnya, langsung jawab serta-merta, oh, enggak, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu, enggak pantas. Enggak pantas dilakukan, kan begitu. Kalau kita yang sudah dengar cerita dari awal kan sudah paham apa maksudnya. Tapi saat itu Abu Thalhah tidak memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan sang istri Ummu Sulaim. Langsung dong menjawab, lah gak boleh, gak pantas. Wong itu barang bukan milik mereka, cuma titipan saja. Diminta kembali sama yang menitipkan, yang punya ya harus diserahkan kembali. Ini prolognya, mukadimah. Cara menyampaikan. Kata Ummu Sulaim sudah tenang, barulah Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, fahtasib ibnak. Kalau begitu wahai suamiku, marilah kita memohon pahala dari Allah karena anakmu sudah meninggal. Mau marah? Dalam posisi seperti itu tepat enggak kalau marah? Mau marah bagaimana? Kalau sudah dijawab, lah, enggak boleh, enggak pantas itu dihalang-halangi. Enggak marah. Ini juga gambaran dan cermin bagi kita kaum suami. Contohlah Abu Thalhah, suami yang bukan pemarah, bukan main tangan, sehingga terjadi aksi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Abu Thalhah hanya menjawab, tidak lebih dan tidak kurang, saya nukilkan dalam riwayat tersebut. Kata Abu Thalhah, taraktini hatta talafahtu tsumma akhbartini bibni, enggak kurang enggak lebih. Kata Abu Thalhah, istriku, engkau ceritakan kepadaku dalam keadaan aku sudah seperti ini, engkau biarkan aku dalam kondisi seperti ini, baru engkau ceritakan kepadaku tentang anakku, cukup. Bukan diomelin, bukan dicaci maki, bukan dimarahi. Sudah seperti itu, karena sudah konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah matang. Bagaimana diminta kembali sama yang memiliki? Apa hak kita untuk menahan? Apa hak kita untuk protes? Nah, itu bukan milik kita, titipan dan amanah saja. Nah, maka kita sebagai manusia dan hamba pun, nah, selalu berpikir baik, berprasangka baik. Nah, ketika kita misal dalam sisi ekonomi tidak sekaya tetangga dan orang yang kita lihat, berprasangkalah baik, mungkin kita belum siap untuk mengelola titipan dan amanah itu sebagaimana yang diinginkan Allah. Barangkali kalau kita mendapatkan amanah dalam bentuk harta dunia, kita malah menjadi orang yang jauh dari agama Allah. Oh, sudah sekian lama gak punya anak, barangkali kita belum siap untuk mendidik dan merawat anak itu sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaranglah saat-saat yang baik untuk mempersiapkan diri. Kita siap mempersiapkan diri untuk mendidik anak kita nantinya menjadi anak yang saleh dan salehah, siapkan iman, siapkan nilai-nilai keagamaan. Karena kita yakin apabila hamba itu betul-betul siap mengelola amanah dan titipan dari Allah Azza wa Jalla, maka apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Keesokan harinya, ma'asyiral muslimin, Abu Thalhah datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bidzalik. Abu Thalhah menceritakan semua peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada pelajaran penting. Pelajaran penting yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin, barakallahu fiikum, bahwa kita sebagai manusia ini yang begitu lemah dan banyak cacat serta celanya. Kalau ada ganjalan di dalam hati, sampaikan. Jangan dibiarkan mengganjal terus. Curahkan isi hati. Disingkat curhat. Pilih orang yang tepat. Pilih orang yang bisa kita percaya. Baik agamanya ataupun sisi dunianya. Pilih. Jangan salah pilih orang. Ceritakan kepada dia, saya itu sedang begini, begini, begini. Ceritakan. Kita kalau sudah punya ganjalan di hati, kalau sudah diceritakan rasanya, pulang kan, alhamdulillah, sudah saya sampaikan hasilnya bagaimana, sudah terserah yang penting saya sudah pulang. Itu dilakukan oleh Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala. Beliau menemui Rasulullah SAW, diceritakan, begini ya Rasul, begini ya Rasul, demikian wahai Nabi. Kejadian yang dialami oleh Abu Thalhah. Selesai, hilang. Tapi kalau punya ganjalan di dalam hati, dibiarkan terus, mengendap, mengendap, lama-lama bisa menjadi kerak. Sulit untuk dibersihkan wajah itu. Karena kita dengan berbicara dengan orang yang kita pilih dan kita percaya, kita akan mendapatkan masukan, saran, usul, masyurah, pentingnya musyawarah. Nah, pentingnya kita berbicara dan mengajak orang lain. Kita tidak akan mungkin bisa mampu berdiri sendiri. Ah, semua bisa saya selesaikan sendiri. Pendapat saya pasti oke, benar, tepat. Belum tentu, karena kita melihat hanya dari beberapa sisi saja. Ketika kita punya teman yang baik, sahabat yang setia, kawan yang dipercaya, kita ceritakan saya punya rencana begini. Tentu mereka akan melihat dari sisi yang lain. Apa tidak sebaiknya begini? Apa Anda tidak memikirkan ada kemungkinan lain demikian? Maka rencana itu semakin matang, sesuatu itu semakin baik. Setelah Abu Thalhah menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bertanya, "A'arraftumul bariha?" Apakah kalian berdua melalui malam panjang tadi malam? Abu Thalhah menjawab dengan jujur, "Na'am ya Rasulullah." Benarlah ya Rasulullah. Malam panjang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam memberikan doa, barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah memberkahi malam panjang kalian. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam, maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala hamil kembali mengandung. Doa. Doa itu jalan keluar yang terbaik, bukan jalan alternatif. Harus dirubah persepsi berpikir kita. Banyak di antara kaum muslimin yang memposisikan doa itu sebagai jalan terakhir. Sebagai jalan terakhir. Ini semua usaha sudah kita lakukan. Tinggal berdoa saja. Kan begitu sering kita dengar. Ini salah. Doa itu justru diprioritaskan. Nomor satu, doa dulu. Betul disertai dengan ikhtiar. Benar, itu langkah kedua. Bukan berarti kita berdoa terus berdiam diri. Lihat anaknya sakit, sudah berdoa, ya Allah semoga anaknya sakit. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi langkah pertama adalah berdoa dulu. Setelah berdoa, segera lakukan tindakan medis. Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Bukan dibawa ke dokter dulu, segala. Gitu dok, ya. Oh, sudah tinggal berdoa aja bu. Anak kita gak ada harapan lagi. Misalnya, ini tinggal menunggu mukjizat Tuhan. Ini salah persepsi melihat doa. Doa itu bukan jalan alternatif, tetapi doa itu adalah jalan utama. jalan utama doa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kepada Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam panjang kalian berdua. Ummu Sulaim kemudian hamil. Setelah melahirkan radhiyallahu taala anha, Ummu Sulaim memanggil Anas bin Malik, bahwa adikmu ini menemui Nabi. Jangan ada orang lain yang menyentuhnya pertama kali kecuali Nabi. Oleh Anas bin Malik, kakaknya dibawa bayi yang baru lahir itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Anas bin Malik, "Ana'ahu syai'un?" Apakah engkau bawa sesuatu yang lain bersama adikmu ini? Kata Anas, "Ada ya Rasulullah, beberapa butir kurma." Kata Nabi, "Berikan butir-butir kurma itu." Dimakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dipilih yang terbaik, dikunyah sampai benar-benar lembut selembut-lembutnya. Kemudian Nabi melakukan tahnik, salah satu sunnah yang diajarkan Nabi untuk kita umat Islam. Nabi mengunyah kurma sampai betul-betul halus, lembut, diambil sedikit, lalu diletakkan di langit-langit mulut bayi, dimasukkan. Otomatis bayi langsung nyedek. Sudah pernah melakukannya? Coba. Nah, tapi untuk mencoba itu ya berdoa, semoga dapat anak. Doa harus nomor satu, jangan jadikan jalan alternatif, salah itu. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan tahnik, Nabi sammahu Abdullah. Nabi menamakan anak itu Abdullah. Perawi hadis bercerita, saya melihat sendiri bahwa dari Abdullah ini lahirlah 9 anak laki-laki, semuanya penghafal Al-Quran berkat doa dari Nabi Muhammad SAW. Ada garis yang bisa kita tarik lebih luas lagi. Ternyata setiap musibah yang Allah ujikan bagi kita, bila disikapi dengan ridha, sabar, tegar, mewujudkan dan merealisasikan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih bagus. Itu pasti janji dan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam bentuk jaminan dari Allah Azza wa Jalla dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin usiba." Tidak ada seorang pun hamba yang diuji dengan musibah apapun bentuknya. Lalu dia berdoa dengan doa, "Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Nabi, tidak ada seorang pun hamba yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah, kemudian dia berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha," kecuali pasti Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Ini jaminan dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, limpahkanlah untukku pahala karena musibah yang aku rasa. Wa akhluf li khairan minha, dan ya Allah berikanlah ganti untukku dengan yang lebih baik darinya. Doa. Tapi bukan sekedar doa yang keluar dari lisan saja, tetapi doa itu harus disertai dengan keyakinan, dengan penuh keimanan. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis ini kepada kita merasakan secara langsung manfaat dari doa. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, kata Ummu Salamah, "Apakah ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Laki-laki yang hijrah 2 kali ke Habasyah lalu ke Madinah. Beriman termasuk as-sabiqun al-awwalun, kelompok pertama yang menyatakan Islam dan membela Nabi alaihi salatu wasallam. Adakah laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah?" Tetapi karena Ummu Salamah teringat dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, ketundukan adalah langkah yang pertama. Tunduk, sudah bacakan doa itu. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah membaca doa itu. "Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang aku rasa ini, dan ya Allah berikanlah untukku ganti yang lebih baik." Selesai masa iddah Ummu Salamah, datang utusan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan lamaran. jelas ada yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah resmi menjadi istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka kita pun demikian, masyarakat muslimin. Kalau kita menghadapi sebuah ujian sulit, berat, musibah, di PHK, barang hilang, barang dicuri orang, sekecil apapun barang itu, sandal satu pasang, misalnya, jam tangan, kacamata, HP, atau yang lain, biasakan untuk kita membaca dengan penuh keyakinan dan keimanan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan. Kalau belum menghafal doa ini dengan bahasa Arab, ya dengan terjemahnya saja. Kalau belum mampu, pasti Allah mengabulkan doa kita. Asalkan dengan keyakinan dan keimanan, bukan cuma sekedar kaset keluar tok begitu, tapi ada penghayatan ketika membaca doa itu. Ini pelajaran penting yang disebutkan oleh Anas bin Malik di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi. Di dalam riwayat tambahan dikeluarkan Imam Muslim atau Imam Bukhari salah satunya. Disebutkan bahwa Abu Talha dan Ummu Sulaim termasuk sahabat yang senang dan semangat untuk mengiringi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemanapun beliau pergi. Kemanapun beliau pergi selalu ingin ikut terus. Senang, tenang, tenteram bila ada di dekat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadis itu selalu disampaikan. Semua sahabat mendengar bimbingan dan arahan hidup diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Pada hari-hari menjelang kelahiran Ummu Sulaim, Abu Talha dan Ummu Sulaim akhirnya memutuskan juga ikut dalam sebuah rombongan. Rombongan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang karena sebuah keperluan meninggalkan kota Madinah. Ikut mereka berdua. Ya karena memang senang ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Sepulang dari keperluan itu, belum sampai di batas kota Madinah, masih di luar kota Madinah, Ummu Sulaim merasakan sudah ingin melahirkan. Sakit. Sudah saatnya. Sudah tiba saat melahirkan. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memutuskan untuk tetap terus berjalan memasuki kota Madinah sebelum tiba malam hari, mengejar malam, berlomba dengan malam. Akhirnya Ummu Sulaim dan Abu Talha tetap tinggal di situ, sementara rombongan Rasulullah terus melanjutkan. Pada saat itulah masyarakat muslimin, Abu Talha berdoa, lagi-lagi doa, bukan alternatif tetapi pilihan utama. Abu Talha berdoa, ya Rabbi, innaka la ta'lamu annahu yujibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula idza dakhala wa anta tara anni qad ihtabistu. Kata Abu Talha, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui bahwa aku hambamu ini begitu senang untuk selalu menyertai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau beliau keluar meninggalkan Madinah, saya ingin selalu keluar bersama dengan Nabi. Kalau beliau masuk ke kota Madinah, saya ini juga ingin senang. Saya juga senang ingin bersama dengan rombongan Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal ya Allah, Engkau lihat sekarang saya telah tertahan karena istriku akan melahirkan. Luar biasa. Doa itu segera dikabulkan Allah. Baru selesai titik Abu Talha mengucapkan doa, Ummu Sulaim sudah memanggil suaminya, ya Abu Talha, rasa sakit itu hilang. Gak jadi melahirkan, gak perlu obat suntik. Bukan, tahan mah, tahan. Sambil tangannya digini-giniin. Gak bisa. Kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Allah selalu membantu dan menolong hambanya yang dekat dengannya. Yang dekat dengannya. Marilah kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung Abu Talha dan Ummu Sulaim menyusul rombongan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan doa Abu Talha pun terkabul, masuk ke kota Madinah bersama dengan rombongan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian Ummu Sulaim tiba di rumah, barulah beliau melahirkan, yaitu Abdullah, nama yang diberikan Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, sekali lagi cerita singkat tadi singkat ya. Cerita singkat tadi mudah-mudahan bisa menjadi cermin bagi kita untuk melihat kita seperti apa sekarang. Apakah bisa seperti Ummu Sulaim, tegar, sabar? Apakah bisa seperti Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala, konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah betul-betul tertanam dengan baik, terpantang dengan kuat di dalam hati kita? Nah, jadi ketika melihat apapun yang terjadi di alam dunia ini, cara memandangnya indah, cara memandangnya baik, bagus. Nah, sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sesungguhnya nilai-nilai agama yang diajarkan dan ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini sangat banyak. Dengan nilai-nilai itu, seorang hamba pasti akan sukses di dunia dan di akhirat. Hadis yang kita bacakan tadi, hadis Anas bin Malik, hanyalah satu dari sekian banyak hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang bisa memberikan bekal untuk kita di dalam mengejar kesuksesan, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hadis Anas bin Malik tadi bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan untuk kita semua, demikian juga menuntun dan mengarahkan jalan kita agar tetap terus istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sehingga kita meninggalkan dunia ini nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami semua yang ada di sini mengharap dan memohon kepadamu agar mendapatkan rezeki yang paling bernilai, yaitu husnul khatimah nantinya. Kami meninggalkan dunia ini memenuhi panggilanmu ya Allah, menjadi hamba-hamba yang baik, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Maka doa seperti ini hendaknya terus kita minta, doa semacam ini terus kita baca selain doa-doa yang lain. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata dan pilihan kalimat yang kurang berkenan bagi hadirin yang saat ini mengikuti, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan keikhlasan untuk kita semua dalam berucap dan beramal. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.